Selamat pagi Bapak Christian. Selamat pagi Ibu. Ya, silakan Pak Christian. Ya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, jelas sekali memang ini masalah, kalau menurut saya sudah masalah sikap mental dari anggota DPR yang memang barangkali kita salah pilih ya terhadap mereka ini. Dan sampai sekarang saja mereka tidak menunjukkan niat sungguh-sungguh untuk menunjukkan itikad baik akan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Dan ini betul-betul memalukan gitu. Ya mudah-mudahan rakyat kita tidak terus-terusan mengulang lagi kesalahan yang sama dengan memilih wakil-wakil rakyat yang tidak pantas seperti itu. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Bapak Yudi, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak. Iya. Saya singkat aja, kan waktu ini sudah ada wacananya ini memang mengenai bolos ini yang nggak adil lagi di setelah reses. Jadi saya kira pimpinan partai mengambil tindakan yang tegas terhadap anggotanya. Itu aja komentar saya. Baik, terima kasih banyak. Silahkan 633-9160 kami buka kembali untuk Anda mitra bisnis yang ingin ikut menyampaikan opini Anda di forum Businessman Opinion pagi ini. Selamat pagi Pak Erik. Silakan Mari. Nanti pada pemilihan legislatif yaitu pada tahun 2009 nanti masyarakat bisa masa bodoh nanti sehingga tidak usah mencobloslah begitu terhadap calon-calon legislatif yang katanya legislatif nasional seluruh Indonesia. Terima kasih. Baik, Bapak Wahono. Ya, lu. Silakan komentar Anda, Pak. Iya. Ya memang luar biasa sebenarnya semua udah tahu begitu jeleknya anggota DPR kita. Tetapi apakah itu didengar sama dia apa pura-pura tidak dengar apa memang tidak dengar. Itu memang udah luar biasa begitu aja Bu, terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Bapak Ari, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Silakan Pak Ari. Sebenarnya kan kita ini sering sekali gitu ya tidak puas dengan anggota DPR, baik tinggal lagunya maupun yang lain-lainnya. Sebenarnya anggota DPR itu siapa? Ya, itu mereka itu kan kita-kita juga, sama juga. Itulah cerminan daripada semua yang ada di Indonesia ini, rakyat Indonesia ini. Jadi kalau dipikir-pikir, anggota DPR ini memang satu jabat tinggi yang sangat spesial. Karena apa? Ketika dia menjadi anggota DPR itu nggak ada namanya di tes atau di apa pendidikannya, apa kecerdasannya seperti apa. Jadi mereka itu memang benar-benar luar biasa, sangat spesial gitu ya. Jadi kalau dulu sering anggota DPR itu mengetes atau fit and proper test apa namanya pejabat tinggi negara, itu sungguh lucu gitu. Mereka itu kan nggak pinter-pinter amat, biasa aja gitu. Jadi kalau memang mereka seperti itu, itulah cerminan dari partai kita. Kalaupun kita nggak pilih lagi mereka nanti itu, ya kita nggak pilih itu siapa, kan kita juga nggak tahu. Nanti begitu ada pemilu, hingar-bingar kita pasti udah lupa. Pasti juga akan milih orang-orang itu juga gitu. Jadi sebenarnya peran partai itu harus tulus, betul-betul penting bahwa mereka itu milih calonnya itu yang seperti apa gitu loh. Yang cerdas, yang bagus, yang bisa mewakili rakyat gitu. Bukan sekedar rakyat yang milih, rakyat milih itu nggak tahu apa-apa dia gitu aja. Baik, terima kasih. Bapak Adrianus. Pagi Bu. Silahkan Bapak. Ini lucu memang anggota DPR kita ya. Kalau instansi lain itu harus fit and proper test. Nah sekarang mereka lakukan itu terhadap pejabat-pejabat yang baru kayak pejabat BI apa sudah. Nah sekarang giliran mereka juga harus diadakan seperti itu Bu, supaya tidak rongsok kayak begini. Kalau saya bilang, kalau memang masih berjalan kayak begini, enakan dibubarin aja gedung DPR pakai buat tempat apa aja lah Bu. Yeah. Percuma jadi ada DPR yang mewakilin rakyat, buat apa jadinya kalau seperti ini. Setiap hari molor aja kerjanya. Terima kasih. Terima kasih.